يتبعون بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله معكم كثير الله بلاد سلف دين الشرك الله سبحانه وتعالى في تفجدكان وقال الله سبحانه وتعالى terus menerus mencari kita di dalam nikmat-nikmatnya, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah SWT sentiasa memberikan kita kefahaman di dalam agamanya dan menjadi tanda bahwa Allah SWT inginkan kebaikan untuk kita. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Dalam sabda yang Allah inginkan kebaikan untuknya, saya akan diberikan kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah telah kita terangkan di dalam beberapa pelajaran yang lepas beberapa buah hadis berkenaan dengan taharah, yaitu suci ataupun persucian. Hadis terakhir yang kita ambil adalah hadis menerangkan tentang hukum bagian yang dipotong daripada haiwan yang hidup. Bahawa kata Rasulullah SAW, ia adalah bangkai, maizah. Apabila ia adalah bangkai, artinya ia tidak boleh digunakan, tidak boleh dimakan, tidak halal. Dan maizah antara perkara yang kotor, yang najis di dalam agama Islam. Kemudian kita pergi kepada bab berikutnya, iaitu bab al-Aniyah. Dikata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmahullah ta'ala, hadis yang ke-14, An-Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fiddah wa la ta'kulu fi sihatihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. Yang maksudnya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dalam bejana emas dan perak, dan janganlah makan pada piring yang terbuat dari keduanya, kerana sesungguhnya bejana atau piring emas dan perak itu adalah bagi mereka, yakni orang-orang musyrik di dunia, dan bagi kamu di akhirat. Jadi yang ini diterangkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah, yaitu Abu Abdullah Hudzaifah bin Yaman. Setelah kita baca sedikit hadis ini buat ingat saya, tapi perlu pada penjelasan selanjutnya, yaitu Rasulullah SAW telah bersabda, jangan minum di dalam bekas yang diperbuat daripada emas dan perak, dan jangan makan dari piring yang dibuat daripada keduanya. Kemudian Nabi SAW menerangkan tentang sebabnya, fa'innaha lahum fid dunya, kerana sesungguhnya, maka kerana sesungguhnya, itu adalah lafaz yang masyhur yang dikenal oleh fuqaha sebagai lafaz ta'mim ataupun memberikan sebab atas sesuatu hukum. Jadi hukum kenapa tak boleh makan dan minum di dalam bekas perak, emas dan perak, adalah kerana innaha, ha itu balik kepada bekas emas dan perak, adalah untuk mereka di dunia. Untuk siapa? Untuk mereka. Dan maksud mereka di sini diterangkan adalah sebagai orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrikin. Jadi mereka yang akan makan dan minum daripada bekas emas dan perak di dunia ini, walaupun fil akhirah, walaupun kamu tak dapat makan dan minum daripada bekas emas dan perak di dalam dunia, tetapi kamu dapat bila? Walaupun fil akhirah, kamu akan menikmati perkara tersebut pada hari akhirat. Hadis ini tidak ragu-ragu akan kesihatan kesahihannya, kerana ia diriwayatkan oleh dua imam yang mulia, dua imam Bukhari dan imam Muslim rahimahumullah. Dan ini termasuk hadis yang paling kuat darajatnya, sebab ia diriwayatkan oleh kedua-dua imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Telah kita terangkan bahawa bila Nabi SAW mengatakan tak, jangan minum, jangan makan, apakah hukumnya? Kejawabnya, perbuatan yang dilarang itu adalah haram. Itu asal hukumnya. kita perlu memahami demikian. Kerana sesuatu larangan asalnya tidak boleh dibuat. Tidak boleh dibuat, akhirnya dia haram. Jadi apabila seorang tuan berkata kepada hambanya, jangan keluar rumah lepas pukul 5 petang. Kalau dia keluar juga, apa hukumnya? Kita akan kata hamba itu telah taat ataupun telah buat maksiat, telah ingkar. Jangan kata hamba tersebut telah ingkar, dia tidak taat. Jadi bila dia termasuk dalam orang-orang yang ingkar, yang maksiat, akhirnya dia telah melakukan perkara yang haram. Kalau kita baca kitab-kitab yang ditulis oleh fuqaha dalam masalah usul fiqh berkenaan dengan asal usul hukum, perintah itu apa, wajib ataupun sunat, asal larangan itu apa, haram ataupun makruh, kita kena dapati mereka menggunakan kaedah ini. Jadi kalau tuannya cakap kepada hambanya macam ini, apa sepatutnya? Mesti dia buat sekat hujam juga ataupun mesti dia ataupun boleh dia lengah-lengah tutup. Itu pembahasan berkenaan dengan hukum perintah dan larangan. Jadi di sini sama juga, jangan kamu minum, jangan kamu makan. Jadi itu perbuatannya. Dan bukan makan dan minum itu yang tak dibolehkan, tapi makan dan minum dalam keadaan yang spesifik, yang tertentu, iaitu apa? Di dalam bekas. Kalau minum istilah dalam cawan ataupun gelas yang seumpamanya daripada emas dan perak. Begitu juga makan, bukan tak boleh makan langsung, boleh makan. Apa juga kita nak makan, jadi makanan itu mestilah yang halal. Tapi tak boleh kita makan benda yang halal itu, yang bersih itu, daripada ataupun di dalam pinggan ataupun dulang yang diperbuat daripada emas dan perak. Jadi jelas, bukan pasal makan dan minum, tapi pasal bekas sebenarnya. Apakah sebab dilarang daripada kita makan dan berbekas emas dan perak? Adakah sebab emas dan perak itu najis? Ataupun emas dan perak itu akan mengakibatkan kita sakit kalau kita makan daripada ini? Kalau kita makan daripada pinggan ceramik atau pinggan plastik ataupun styrofoam ataupun kertas atau apa-apa tak apa-apa, tapi kalau emas perak tak boleh. Jadi itulah yang dibincangkan oleh ulama. Tetapi kalau kita lihat, Nabi SAW telah menerangkan akan sebabnya, iaitu ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin, lahum, iaitu mereka, orang-orang kafir. Jadi perbuatan orang-orang kafir, boleh tak kita ikut? Saya tak boleh ikut. Kita tidak diperkenankan mengikut perbuatan orang-orang yang kafir. Syaitan pun sama, kita tak boleh ikut. Syaitan, bahkan jejak langkah syaitan pun kita tak boleh ikut. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi perbuatan ini tidak dibenarkan. Namun masih lagi ulama membahaskan apakah sebabnya, adakah apakah sebenarnya hikmahnya ataupun sebabnya makan, dilarang makan dan minum daripada tujana emas dan perak. Adakah sebab ia menunjukkan pembajiran, bermewah-mewah sangat, kesombongan, keangkuhan, ataupun dia mengakibatkan orang miskin apabila melihat orang kaya makan dalam emas dan perak akan rasa sakit hati, rasa marah? Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ataupun apabila orang makan dengan dan minum daripada bekas emas dan perak, apakah berlaku? Emas dan perak makin lama makin apa? Makin kurang. Makin lama makin ramai orang nak makan. Kalau walimah saja berapa ramai orang, berapa banyak pinggan mangkuk. Jadi bila emas dan perak kalau ada kekurangan daripada sumbernya, maka akan berlakulah kenaikan harga emas dan perak. Maka kata macam tu lah. Jadi bila itu berlaku akan menyusahkan ekonomi dan menyusahkan orang ramai. Ada beberapa kemungkinan. Namun yang paling zahir sekali adalah makan dan minum di dalam bekas emas dan perak dilarang kerana dia perbuatan orang kafir. Sedangkan perkara ini haram, tidak boleh dilakukan oleh semua orang di dalam dunia. Sebab Allah SWT khususkan makan di dalam bekas emas dan perak atau minum daripada keduanya itu adalah sebagai nikmat untuk kita di syurga. Jadi kalau itulah sebabnya, maka kita katakan dah, kita tak boleh kata kiam lah. Maknanya taruhlah sekarang kita ada dua pinggan, dalamnya sama juga nasi negasi goreng kampung. Jadi konten sama, tapi satu pinggan diperbuat daripada emas, emas mahal. Tapi lagi satu pinggan tak diperbuat daripada emas, tapi dia buat daripada satu material yang lebih mahal daripada emas. Boleh tak kita makan daripada pinggan yang lebih mahal daripada emas itu? Jawabnya, boleh. Boleh. Jadi kalau mahal macam mana pun, selagi dia bukan emas, bukan perak, boleh kita gunakan. Jadi di sini lebih, kenapa kita kata demikian? Kerana kita katakan bukan kerana sebab angkuh saja, sombong saja, tapi ada kena-mengena dengan apa? Emas dan perak tu. Walaupun emas dan perak tu melambangkan kekayaan, keangkuhan ataupun dan sebagainya, tetapi ia ada satu lagi makna yang tidak dapat kita garap dengan akal semata. Jadi ini diserahkan kepada syariat yang maha bijaksana. Dia menetapkan pilih itu, okay, sebab lagi banyak benda. Mungkin ada perkara lain atau benda-benda lain yang mungkin lebih mahal. Belian, mahal mungkin dari mana-mana. Dan perak, ini kalau lebih legalan, kalau ada perkara tak tahu ini, lebih mahal. Jadi, oleh kerana itu, okay, kita stop, kita katakan ini emas dan perak ini adalah kerana ia adalah cara makan dan minum orang-orang kafir. Kita tak dapat buat di dalam dunia, kita akan dapat insyaAllah kalau kita tinggalkan ini, kalau tak makan dan minum dan tentukan emas dan perak di akhirat. Jadi penting di sini, apa juga emas, apa juga berjana, walaupun mahal, selagi dia bukan daripada emas dan perak, boleh digunakan. Baik. Kemudian daripada hadis ini juga ada satu lagi masalah. Apakah boleh kita gunakan mangkuk daripada emas dan perak ataupun cawan, gayung emas dan perak bukan untuk makan dan minum, tapi untuk apa? Ambil wuduk misalnya, untuk mandi misalnya, untuk cuci pakaian, ada bali emas, kita taruh kain baju, tak sabun sekali. Boleh ke tak boleh? Apakah larangan menggunakan emas dan perak daripada berjana ini adalah untuk makan dan minum? Tak ada. Nanti pembahasannya yang menarik. Kalau kita ambil lafaz hadis ini saja, zahirnya hanya makan dan minum, lain tak boleh. Saya pun lama melihat makan dan minum itu, kalau kita lihat daripada sudut manusia punya keperluan berbanding dengan keperluan lain untuk manusia, seperti mencuci, seperti mandi dan sebagainya, mana lebih perlu, mana lebih ada hajat yang kuat? Makan dan minum. Tak makan mati, tak minum boleh sampai mati. Jadi yang amat diperlukan, selalu kita mesti nak makan, selalu kita mesti nak minum. Tetapi kalau ada emas dan perak, ya, dia berjana emas dan perak, kita tak boleh pakai. Jadi dari situ ulama melihat syariat memberi isyarat tentang sesuatu yang tinggi, yakni suatu benda yang amat diperlukan oleh manusia tetapi mereka tak boleh gunakan, menunjukkan bahawa untuk hajat yang lebih kecil lagi, lebih ringan lagi daripada makan dan minum, lebih-lebih lagi tak boleh. Ini kefahaman fiqh daripada hadis ini. Walaupun lafaz ni hanya makan, minum saja. Kalau orang tengok zahir saja, dia beku kat situ je, dia kata makan, minum je tak boleh. Pegang lain boleh, letak apa tu, pakai kepala pahit, pakai mata, perak semua boleh, tak pasal. Itu ada satu lah, ada satu kelemahan, tak kefahaman ya. Makan dan minum kalau tak boleh, yang lain-lain lagi lah, lagi tak boleh. Jadi apa hukumnya? Kalau kita menggunakan perkara tersebut, yang ini kata emas dan perak untuk bersuci, untuk berwudu, maka jawab kita adalah haram. Haram. Tetapi apakah sah wuduknya kalau kita ambil wuduk daripada bekas emas, bekas perak? Satu lagi permasalahan. Di sini terbagi, yang ulama terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama, tidak sah. Sebab apa tidak sah? Kerana wuduknya itu menggunakan benda yang dilarang. Bila telah dilarang menggunakan emas dan perak, maka wuduknya juga tidak sah. Rosak. Ini masyhur daripada mazhab Hanbali. Namun bagi ulama-ulama lain, mereka mengatakan perbuatan itu haram. Tetapi air yang dituangkan tu kat badan dia tu tetap air bersih. Jadi dia tidak ada sangkut paut dengan apa, dengan bekas tersebut. Jadi wuduknya kalau dilakukan dengan syarat-syaratnya, maka wuduknya tetap sah. Tapi dia berdosa. Dengan orang solat pakai gila lagi lah, pakai rantainya, pakai gelap mas. Tapi rantai gelap dah biasa lah sekarang macam apa? Anting-anting lah, anting-anting mas kat telinga dia. Solat ni tetap sah, tapi dia berdosa besar. Baik, tentang hukum dosa besar melakukan perbuatan ini akan datang dalam hadis upahnya. Jadi itu berkenaan dengan penggunaan emas dan perak. Dan ulama mengatakan dia termasuk juga menggunakan emas dan perak untuk perhiasan. Perhiasan-perhiasan lain pun kata mereka tak boleh gunakan emas dan perak. Baik, nama itu dipertikaikan oleh ulama yang berperhiasan. Tapi kita sekarang nak terangkan tentang makan dan minum dan gunakan untuk mencuci dan sebagainya, semuanya haram. Atas lelaki saja ke atau atas lelaki dan perempuan? Perempuan boleh tak makan daripada pinggan emas? Boleh tak? Perempuan boleh pakai emas? Takkan tak boleh makan daripada pinggan emas? Jawab kita apa? Hadis ini umum. Semua sekali tak boleh. Jadi lelaki ni, perempuan baik, tak boleh makan dan minum daripada pinggan ataupun saban emas. Baik. Kemudian setelah kita terangkan kemarin pembahasan ulama berkenaan dengan pinggan ataupun cawan yang diperbuat dengan emas dan perak itu, mesti ke pinggan dan cawan itu seluruhnya daripada emas, seluruhnya daripada perak? Yang ini 100% gold, 100% silver. Kalaulah pinggan tersebut 50% emas, tapi 50% apa, stainless steel, taruhlah tentu, masih haram lagi ke tidak? Kalau 60-40, 70-30, dan apa lagi lah, apa lagi ratio ratio orang pakai. Jadi apa hukum? Adakah hanya emas 100% ataupun termasuk juga larangan ini dalam apa? Bukan yang bercampur dengan emas dan perak. Jadi kata ulama, zahir hadis ini apa? Semua bekas, semua pinggan, semua cawan, semua mangkuk yang ada emas, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, walaupun 2-3%. Kalau ada emas, kalau ada perak kat dalamnya, tak boleh kita pakai. Dan termasuk dalamnya, kalau dia memang bukan emas, bukan perak, tetapi apa? Ada coating. Kan ada? Coating emas, coating perak, pun tak boleh. Dia keluh. Dan yang seumpamanya, yang penting tak boleh ada emas dan perak. Walaupun warnanya bukan warna emas, warnanya bukan warna perak. Sebab larangannya umum. Jangan kamu minum di dalam bekas yang berbuat daripada emas ataupun perak, dan juga kamu makan daripada pinggan dari keduanya. Jadi asal ada emas, ada perak, tak boleh. Kerana kita bukan kata ilahnya, sebabnya adalah kerana angkuh tak angkuh. Sebab kalau 2-3% manalah ada sombong ke tak sombong, Dan bukan pasal kalau orang miskin tengok auto ni dia sakit hati. Bukan, itu juga bukan. Dan bukan pasal kalau kita pakai mask tu nanti harga barang semua naik harga. Itu pun bukan. Jadi yang penting di sini apa? Kerana ada emas dan perak saja dah tak boleh. Sama macam orang lelaki diharamkan bagi mereka apa? Memakai perhiasan emas dan perak. Walaupun sedikit emas dan perak, tak boleh juga dia. Walaupun tak cantik lah. Walaupun desain tak lawa. Zaman dulu pun ya. Harta karun ni pun tak boleh. Nah, itu juga satu hal ni. Mas dan perak, yang berkat mas dan perak ni kalau kita jumpa 1000 tahun punya zaman Fir'aun punya, dah tak cantik lagi, boleh pakai tak? Ya, kita tetap tak pun, tak boleh. Bukan pasal baru boleh, bukan pasal cantik. Sebab ilah ni ada tiada perbuatan lawan, cantik. Akan datang hadis menerangkan apa ni kelonggaran menggunakan emas dan perak dalam berjana itu. Tapi itulah yang kita boleh faham daripada hadis ini. Baik, kita pergi kepada hadis berikutnya, iaitu hadis ke-15. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'i fidda innama yujarbiru fi batnina fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Maksudnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya orang yang minum dalam bejana perak, dia telah memasukkan api jahannam ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Ummi Salamah, iaitu Ummul Mukminin, itu ibu orang yang beriman, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa isteri Nabi sallallahu dipanggil ibu-ibu orang-orang yang beriman? Sebab Rasulullah sallallahu seperti bapa kepada orang-orang yang beriman. Jadi isterinya seperti ibu-ibu orang beriman. Kemudian satu lagi hukum adalah apabila wafat Rasulullah sallallahu diharamkan bagi umatnya untuk bernikah dengan isteri-isteri Rasulullah SAW. Tapi kita tak boleh bernikah dengan isteri bapa kita. Sebab itu hukumnya. Jadi mereka adalah isteri-isteri Rasulullah SAW di dunia dan juga di akhirat. Bagaimana dikhabarkan dalam hadis yang sahih. Jadi nama Ummu Salamah adalah Hindun binti Abu Umayyah. Dia pernah menjadi isteri Abu Salamah bin Abdul Asad. Bila telah hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Hijrah ke Habasyah adalah hijrah yang pertama kali dari Madinah, dari Mekah ke negeri Habasyah, Ethiopia sekarang. Kenapa perlu hijrah? Sebab menyelamatkan atau menyelamatkan agama mereka dan diri mereka. Sebab jika mereka tak pindah, tak keluar dari Mekah, mereka akan disiksa, dipaksa murtad, kembali kepada agama musyrikin. Baik, suaminya meninggal dunia setelah keduanya kembali dari Habasyah. Lalu dia menikah dengan Rasulullah SAW di Madinah pada tahun ke-4 Hijrah. Bagaimana dia menikah dengan Rasulullah SAW itu amat menarik. Jadi sebenarnya Ummu Salamah ini bila diiklankan untuk berhijrah ke Madinah, mereka pun kembali daripada Habasyah balik ke Mekah. Kemudian mereka nak pergi ke Madinah. Jadi dia dan suaminya telah siap-siap nak berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Tetapi apa yang berlaku, suaminya dan dia dan suaminya telah ditahan oleh keluarga Ummu Salamah. Dia kata kepada suaminya, kamu kalau nak hijrah, kami dah tak boleh buat apa-apa lah. Tapi isteri kamu tu adalah daripada kabilah kami. Kami tak akan reda kamu bawa salah satu daripada kaum kerabat kami untuk berhijrah ke Madinah. Jadi mereka tahan dan mereka lebih kuat. Dan Salamah tak ada pilihan lain, terpaksa lah dia pergi hijrah sendirian. Dia tinggalkan isterinya Ummu Salamah di Mekah. Dan ini berlaku buat beberapa masa sehinggalah dari hujung dan sebagainya, akhirnya mereka benarkan Ummu Salamah untuk untuk keluar dari Mekah. Itu nikmatnya bila sebab Allah SWT dengan rintihan hatinya, Allah SWT bukakan hati saudara-saudaranya untuk izinkan beliau hijrah. Tapi dah tak ada orang lagi nak temankan. Beliau tinggal dengan anaknya, maka tanpa membuang masa dia pun pergi keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Dan sampai ke Madinah, rupa-rupanya suaminya telah meninggal dunia. Baik, maka buat lagi sedih lagi lah. Dah susah payah hijrah, sampai sana suaminya pun dah tak ada. Maka Rasulullah SAW dikhabarkan tentang kisah sedih ini. Nabi SAW pun menasihatkan dia untuk bersabar. Nabi SAW kata, kalau kamu bersabar, Allah SWT akan gantikan dengan lebih baik daripada yang kamu hilang. Tapi dalam hati Musa lama, yelah ini adalah pujuk-pujuk lah. Tapi dalam hati dia, mana ada orang lebih baik daripada Abu Salam. Bagi Allah, suaminya dia kata yang paling baik. Tapi belum sampai atau hampir sampai iddah atau melepas iddahnya, iaitu 40 hari, Umar radhiyallahu anhu melamar. Umar radhiyallahu melamarnya. Kemudian datang pula Abu Bakar radhiyallahu anhu melamarnya. Jadi ada dua orang ni, maka tu nak pilih ini dua hebat ni, sahabat hebat. Kali rupa-rupanya bukan dua je melamarnya, ada lagi yang ketiga, iaitu Rasulullah SAW pun melamarnya habis. Bila Rasulullah SAW masuk je, lain meratap lewa dan hebatlah. Jadi akhirnya Umar Salamah dapat berkahwin dengan Rasulullah SAW. Jadilah dia isteri Rasulullah SAW. Baik, berkenaan dengan kalimat hadis ini agak jelas ya. Iaitu seseorang, sesungguhnya orang yang minum dalam bejana perak, tetapi dalam riwayat lain fi ina'i fiddati wa zahab, dalam bejana perak dan emas. Jadi bukan perak dia, minum daripada cawan perak, cawan emas pun tak boleh. Sesungguhnya dia telah memasukkan al-jarjarah ni, jarjiru ni adalah suara jatuhnya air ke dalam mulut dan suara unta ketika memamak, jadi memekik. Ia menjadikan minum dan meneguk sebagai jarjarah. Ada macam gegel lah. Gagel. Ada bunyi. Jadi dia minum air tu dengan cara yang lahap tu. Tetapi yang diminum bukan air yang sedap, tetapi yang diminum adalah api jahannam di dalam perutnya meledak. Itu hukum bagi orang yang makan ataupun orang yang minum dalam bekas emas ataupun perak. Walaupun yang diminum tu air zam, izahlah. Baik. Jadi apa faedah hadis ini? Hadis ini memberi tambahan hukum bahawa makan dan minum daripada bekas, daripada yang diperbuat daripada emas dan perak, hukumnya bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Sebab ada ancaman dengan azab di hari kiamat kelak dengan api neraka. Itu salah satu dalil bahawa ini adalah termasuk dosa yang besar. Berkata Az-Zamakhsyari, diriwayatkan dengan merafakkan kata an-nar untuk menunjukkan kedudukannya sebagai fa'il majaz. Kerana sebenarnya neraka jahanam tidak dimasukkan ke dalam perutnya, akan tetapi ungkapan ini hanyalah sebagai majaz. Demikian menurut riwayat yang marfu', bagaimana firman Allah Ta'ala, innama ya'kuluna fi bukunihim nara, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Jadi ini nak katakan bahawa takkanlah orang itu ini tidak perlu kepada pembahasan ini ya. Kerana dia menggunakan cara riwayat ya. Kita menggunakan bahasa Arab daripada Naru ataupun Nara. Jadi riwayat ini riwayat yang sahih, iaitu dia akan minum daripada api neraka. Dan ini tak ada satu perkara yang mustahil yang berlaku, atau yang susah nak berlaku ataupun mustahil nak berlaku. Kerana boleh saja seorang itu minum daripada api neraka. Jadi kata pensyarah kitab ini dalam 10 salam, hadis tersebut menunjukkan apa yang telah ditunjukkan oleh hadis Zaifain yang pertama. Pindah kepada hadis 21. Kerana hadis 21 ada kaitan dengan bab ini. Muka surat dalam kitab ada yang dekat 25. Hadis ini 21. Wa'an Anas bin Malik radhiyallahu an anna fadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasar fattakhadha makana syi'bi silsilatan min fidda. Akhrajahu al-Bukhari. Dan maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa gelas Rasulullah SAW pecah. Lalu beliau menempelkan pada tempat yang retak itu sambungan dari perak. Jadi ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ini hadis yang sahih. Saya maksudnya kita baca hadis ini dahulu. Kerana dia ada kaitan dengan dua hadis yang kita baca tadi. Iaitu berkenaan dengan makan dan minum daripada bekas emas atau perak. Jadi apa yang kita dapat daripada hadis ini? Hadis Anas bin Malik ini menerangkan bahawa Rasulullah SAW mempunyai gelas, kemudian pecah gelas tersebut. Lalu Rasulullah SAW tamparkan tempat yang pecah, yang retak itu dengan ketok, dengan satu macam line, macam welding ke, aku tak tahu lah, agaknya dia panaskan ke. Lepas tu dia tamparkan sikit saja. Dan tambalan itu diperbuat daripada perak. Jadi sepatutnya perbuatan ini tak boleh. Kita dah terangkan tadi, Nabi SAW larang makan dan minum daripada bekas emas dan perak, sama ada banyak ataupun sedikit. Tetapi dalam hadis ini, hadis Anas ini, Rasulullah SAW sendiri telah makan, telah minum daripada bekas yang ada sedikit perak. Ada sedikit perak. Jadi di sini ulama terpaksalah memahami hadis ini dalam konteks hadis yang umum. Ini bukan maknanya dah mansukh, maknanya yakni dah bolehlah kita minum daripada perak. Tetapi yang boleh kita faham adalah ini satu pengkhususan daripada larangan yang umum. Jadi dibolehkan gunakan perak sedikit ini dalam keadaan tertentu, iaitu apabila ada keperluan. Dan apa keperluannya? Gelas retak. Gelas retak, kita tuang air kat dalamnya, nanti akan apa? Akan membazir air di dalam. Tapi kalau sedikit pun, dan lama-lama makin besar, dan kita tak boleh dapat menggunakannya. Dan kita ada pilihan sama ada kita betulkan, terbaiki, terrepair gelas tersebut, ataupun kita buang. Zaman kita mana kita nak pergi apa? Nak pergi repair pula. Masa je gelas retak, pinggan retak, kita mesti buang kan. Lagi kita tengok ni nanti cuai ke apa ke, buang. Pinggan tak murah je . Tapi zaman Nabi SAW lah, kehidupan bukan kehidupan yang mudah, bukan kehidupan yang mewah. Tapi Rasulullah SAW hidup dalam kehidupan yang amat simple, bahkan boleh kita katakan dalam keadaan yang susah. Rumah Nabi SAW dah lebih kecil lagi, nak solat pun tak cukup. Sampaikan Nabi SAW bila diri boleh lah, tapi bila nak sujud, Aisyah terpaksalah dia tolak sikit. Sebab kaki Aisyah tu akan melintang di tempat sujud. Dia kena tolak sikit, lepas tu dia sujud. Tunjukkan kecilnya rumah Rasulullah SAW. Tak percaya, pergi Masjid Nabi, kita akan jumpa. Kita akan nampak kubur Nabi SAW. Itulah saiz rumah. Itu saiz rumah. Biliknya, apa tu namanya, rumahnya tu macam bilik. Dapurnya pun dekat situ, apa pun dekat situ. Jadi bila gelas Rasulullah SAW retak, dan masih boleh diperbaiki, Nabi Syahat tawar. Tapi Nabi Syahat salah tampal. Dan Nabi Syahat tampal dengan berat. Dan hadis ini menunjukkan bahawa bila kita perlu menggunakan emas dan perak dalam cawan kita, dalam pinggan kita, hukumnya pun boleh. Tidak masuk dalam larangan tadi. Dan maknanya kalau tak ada keperluan, kita cat sikit ke dengan emas dan perak ke, cantik sikit. Ataupun kita ada bahan lain, bukan emas dan perak, kita ada besi ke apa ke yang boleh tampal, tak boleh kita pakai tampal dengan emas atau apa dengan. Jadi perlu, ini dibolehkan hanya ikut keperluan sahaja. Ha. Ada beberapa kaedah daripada hadis ini terdapat riwayat. Ibnu Sirin berkata, padanya terdapat rantai yang terbuat dari besi. Gelas tu ada rantai yang diperbuat dari besi. Jadi senang nak gantung ke dan sebagainya. Lalu Anas hendak menggantinya dengan rantai dari emas atau perak. Maka Abu Talha berkata kepadanya, jangan sekali-kali engkau mengubah sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Lalu dia pun meninggalkannya. Tak jadi dia nak gantikan dengan rantai emas ataupun perak. Ini adalah lafaz Al-Bukhari mengandung makna bahawa kata ganti yang terdapat pada ucapannya pasal salhu bil tibah kembali kepada Nabi SAW, iaitu kena dengan hadis ini. Jadi asalnya semua berjana yang diperbuat kepada emas dan perak tak boleh digunakan, baru ataupun lama, banyak maupun sedikit. Ada beberapa soalan sejauh ini. Okay, jika tidak ada, kita teruskan pada hadis berikutnya, hadis yang ke-16. Mohon menyabdas yang radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubira al-ihab faqad tahur, akhrajahu Muslim. Wa indal arba'a ayyuma ihabin dubir. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit disamak maka ia telah suci. Hadis diriwayatkan Muslim. Dan menurut al-arba'a, kulit apa saja yang ditamak. Jadi hadis ini dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu telah diterangkan oleh beliau, sahabat yang masyhur, merupakan ulama di kalangan sahabat. Dan hadisnya adalah sabda Rasul SAW, apabila kulit disamak, kita tu nirah jihad. Dan kulit maksud kita sini adalah kulit binatang. Dan kulit ini umum daripada hadis ini ataupun dari lafaz iha, dia umum sama ada kulit daripada binatang yang halal dimakan, dagingnya, ataupun kulit yang haram dimakan daging. Sama ada dia kulit kambing ke, kulit lembu, unta dan sebagainya, ataupun dia kulit buaya. Kalau orang kata buaya tak boleh dimakan, ataupun dia kulit ular, ataupun kulit kucing dan sebagainya. Jadi asalnya daripada lafaz tu, apabila kulit disamak. Jadi yang penting di sini kulit tu apa? Telah disamak dobel. Dan samak itu dengan macam-macam cara. Ya, dengan letak garam lah. Lepas tu letak ada daun-daun yang wangi-wangi dan sebagainya. Ada letak minyak itu dan ini. Yang penting dia akan bersihkan kulit tersebut sehingga dah boleh dipakai. Sehingga dia bersih. Baik. Kemudian dikeringkan dan sebagainya, kadang-kadang diasap dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, faqad tahur, maka ia telah suci. Jadi lafaz di sini penting. Faqad tahur maknanya ia telah suci. Maknanya sebelum itu, sebelum disamak, kulit itu tidak suci. Kulit itu najis. Jadi ini dalil bau bangkai itu najis hukumnya. Kulit binatang yang kulit binatang yang tidak disembelih, yang tidak yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan, maka hukumnya adalah najis. Adapun kulit binatang yang halal dimakan, kambing kita dah sembelih kurban, kulitnya tak perlu kita sama pun kita boleh pakai. Sebab dagingnya kita boleh makan. Limpanya kita boleh makan, hatinya kita boleh makan, otaknya kita boleh makan, mata, hidung dan sebagainya makan, kulitnya lagi boleh. Jadi maksud di sini adalah apabila kulit apa? Kulit binatang yang tidak disembelih, dia halal dimakan, kambing tak disembelih mati sakit, lalu kita sama, maka dia suci. Ataupun zahir hadis ini juga, kalau kulit itu bukan daripada binatang yang halal dimakan, kulit kucing, kalau kita sama fakat tahur, maka dia telah suci. Dan menguatkan riwayat ini adalah riwayat yang lain satu, iaitu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yang ini Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa saja kulit yang disamak, maka dia telah suci. Ayyuma, apa juga kulit, kulit buaya, kulit apa, harimau, kulit singa, kulit apa sajalah, semua kulit kalau dah disamak, maka dia suci. Jadi itulah zahir daripada hadis. Kemudian ada persoalan, kalau kulit tu kulit anjing, kalau kulit tu kulit khinzir babi, kalau disamak suci ke tidak? Itu dia. Zahir hadis ini semua kulit dah disamak jadi suci. Jadi ulama mengatakan bagi mereka yang berpendapat bahawa anjing dan babi itu najis ainnya, ain maknanya apa? Zatnya najis, bukan kulit dia, bukan daging saja macam orang cakap, bukan ailionya saja, tapi dia sendiri najis. Sebab Allah SWT hukumkan dia sebagai rizsun, iaitu najis. Allah dah kata dia najis, kita nak kata suci, ya kita katakan najis. Kalau kata haram makan khinzir, tak inau rizsun, kerana dia najis. Jadi mereka kata bila ain dia najis, macam mana kita buat pun dia tak boleh jadi suci. Itu hujah mereka. Begitu juga orang mengatakan anjing semuanya sekali najis. Jadi kalau begitulah keadaannya, tak boleh disamak. Baik. Ada pun pendapat kedua yang mengatakan khinzir itu tidak najis, yang haram cuma dagingnya aja yang dimakan, tak boleh dimakan, tapi nak pakai lain-lain boleh. Itu pendapat yang lemah sebenarnya. Mereka katakan bila dah disamak daging khinzir, daging anjing ini, maka ia boleh dimakan. Ada tujuh pendapat sebenarnya tentang hal ini, ya. Kerana ada beberapa hadis yang nampak macam bercanggah-canggahan. Jadi insyaAllah kita akan ambil sedikit lagi selepas isyak. Sebelum di sini dahulu. Jadi yang penting daripada hadis ini adalah Nabi SAW telah mengatakan sucinya, bagaimana nak mensucikan kulit adalah dengan kita menyamaknya. Okay. Jadi kalau kita akan sambung dalam hadis ini dalam tentang isyak nanti. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.